الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu syarah Masail Jahiliyah, masih melanjutkan poin yang ke-114, yaitu kitmanul haq ma'al ilmi bihi, menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran yang seharusnya tidak disembunyikan, yang seharusnya wajib diterangkan, kondisi dia paham, bukan karena tidak tahu, tapi dia paham itu al-haq, namun sengaja disembunyikan dengan tujuan-tujuan tertentu, bukan alasan syar'i. Sebelum menjelaskan syarah ini, mungkin sebagian antum telah membaca atau mendengar dari apa yang telah dibahas dan dirapat dibahas dalam rapat-rapat para asatidah hafizahumullah seputar permasalahan, yaitu Radio Islam Indonesia RII, di mana para asatidah berupaya untuk menjelaskan kepada kaum muslimin seputar ilmu din, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pembahasan-pembahasan ilmiah, sehingga kaum muslimin secara umum dan salafis lebih khusus lagi faham tentang agama ini, yang dibahas di dalamnya adalah fikih, ahkam dengan berbagai macam bentuk kitab karya ilmiah dari para ulama salaf maupun ulama mutaakhirin belakangan ini dari kalangan ulama ahlus sunnah, syarah yang ringkas maupun syarah yang panjang seputar masalah ahkam tata cara wudu menurut Rasul, tuntunan Rasulullah, sifat salat Nabi, jual beli yang syar'i, dan berbagai macam bentuk yang disebut oleh para ulama disilakan dengan kitabul fiqh atau ahkam. Demikian pula berkaitan dengan manhaj, bagaimana kita mengambil ilmu, kepada siapa kita belajar menuntut ilmu syar'i. Demikian pula tidak boleh belajar kepada ahlul bidah, dan yang lainnya diterangkan secara luas yang telah disebutkan oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab mereka dan dijelaskan oleh para ulama belakangan ini ahlus sunnah. Demikian pula masalah akidah, tauhid, dan yang lainnya dari dinul Islam, sehingga dari penjelasan tersebut Maka para asatidzah berusaha untuk memilah dan memilih, karena sudah dijangkau dan didengarkan oleh kaum muslimin dan menjangkau dari kalangan masyarakat awam, sehingga kekhawatiran dari para asatidzah ini muncul. Dan ini telah terjadi di beberapa daerah yang mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh para asatidzah, betul-betul tidak ngerti apa yang disampaikan oleh para asatidzah. Kenapa mereka tidak paham, kenapa mereka tidak ngerti yang sebenarnya, dan bicara dan menyampaikan kepada kita begitu. Ketidakpahaman mereka, ketidakngertian mereka, benar-benar tidak ngerti apa yang dimaukan oleh ustaz tersebut dalam membahas kajian ilmiah itu. Nah, dan ini sudah dikeluhkan atau disampaikan sekian lama, sehingga rapat demi rapat disampaikan ada usulan dari beberapa asatidzah untuk tidak disiarkan secara live, secara langsung, khawatir memang di situ menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu hanya difahami oleh salafin, terkhusus terkait dengan fitnah. Nah, misalnya kita sampaikan MLM, sangat mungkin bagi mereka masyarakat awam, apa itu MLM? Multi market, multi level marketing. Itu yang mereka ketahui. Halabi, apa halabi? Enggak paham. Nah, ini yang bisa mengkonsumsi dan memahami adalah para salafin yang mengikuti dakwah, dan terus dia tahu perkembangan dakwah dan fitnah yang ada di dakwah Ahlus Sunnah ini. Atas dasar itu, dan masih banyak lagi yang lain, masih banyak lagi yang lain, permasalahan yang lainnya, sehingga diputuskan untuk dibagi dua. Yang tampil live ini, yang tidak live ini. Nah, demikian kemudian bikin aplikasi baru yang tidak semua bisa mengakses. Itu semua kekhawatiran dari kasus yang ada, kejadian yang ada tersebut akan menimbulkan fitnah. Kemudian rapat demi rapat para asatidzah ini disalahfahami dan dibantah dan dilecehkanlah oleh segelintir manusia, dan bantahan tersebut bantahan yang bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena dia yang bantah enggak paham kronologis asal muasalnya pembahasan rapat demi rapat, kasus demi kasus, kejadian demi kejadian, dan seterusnya itu enggak paham. Akhirnya bantah. Karena apa? Ya karena hawa nafsu atau hasad atau yang semisalnya. Atau karena memang kejahilannya dia muncul. Nah, dengan menggunakan ucapan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisil dhalalah." Apabila engkau melihat satu kaum yatanajawna, saling berbincang di antara kaum tersebut tentang agama mereka tanpa melibatkan orang umum, tapi melibatkan secara umum atau orang awam, ketahuilah bahwa mereka telah atau sedang membangun fondasi kesesatan. Nah, ini akibat hawa nafsu atau kejahilan yang dia menghukumi tanpa ilmu dan membantah tanpa tahu permasalahan. Apakah orang ini mengira bahwa asatidzah Ahlus Sunnah yang mereka ini sebagiannya adalah guru muridnya langsung Syekh Mubbil rahimahullah, para asatidzah ini fudhala, sebagian lagi muridnya Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdul Bukhari dan yang lainnya, apakah enggak paham tentang qaulnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ini? Kan begitu. Nah, salah dalam penempatan. Kenapa? Karena enggak paham kondisi, enggak paham kronologis. Sehingga fonis ini fonis yang batil. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, asar dalam sahih Bukhari, asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzab Allah wa rasuluh. Imam Bukhari menyebutkan atar ini dalam kitab sahihnya, dalam sahih Bukhari, yaitu Kitabul Ilm, Kitabu Al-Ilm, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan la yafhamu. Ini babnya Kitabul Ilm, kitab ilmu, kitab al-ilmu. Nah, di mana? Di Sahih Bukhari. Babnya apa? Bab man khassa bil ilm qauman duna qaumin. Bab yaitu siapa, atau bab menjelaskan ilmu kepada kaum tanpa melibatkan kaum yang lainnya. Ilmu itu diterangkan kepada kaum ini. Ini jangan, jangan yang itu. Kenapa demikian? Kenapa hanya diterangkan kepada kaum ini, tidak kepada kaum yang lainnya? Karohiyatan la yafhamu, khawatir kaum yang ini enggak paham. Khawatir kaum ini enggak paham. Makanya beliau membawa asar tersebut, hadithun nas, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kamu sampaikan kepada umat manusia, kamu sampaikan kepada kaum muslimin, kamu terangkan kepada mereka tentang ilmu, bima ya'rifun, sebatas apa yang mereka fahami, sekemampuan mereka dalam memahami. Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan oleh mereka? Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka enggak paham. Dengan sebab apa? Dengan sebab akal mereka enggak menjangkau. Musuh hadis kayak ngono. Hadis apa itu? Hadis elek. Mungkin. Mungkin. Seumur-umur aku enggak pernah dengar hadis kayak gitu. Itu dusta hadis itu. Mungkin. Loh, iki Rasulullah. Rasul apa? Enggak kira. Anak aku ngaji, saya ngaji, belajar mulai dari SD sampai tua enggak pernah dengar kayak gitu. Ayo, ya apa? Ayat dibaca, ayat apa? Saya hatam 5 kali. Enggak ada ayat kayak gitu. Enggak paham. Gak sampai akalnya dia. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, serba repot kalau buah itu matang sebelum waktunya. Atau baru belajar karate misalnya, baru sebulan sudah nantang banyak orang, sudah nantang orang-orang yang sudah sakit hitam dan yang lainnya. Berat. Nah, kan rata-rata demikian. Kalau baru belajar karate, seakan-akan kafe mau ditentang. Seakan-akan demikian. Ini penyakit bahaya. Baru belajar berapa yang mana murid-muridnya Syekh Mukbil saja tidak seperti itu. Ini orang kapan? Siapa gurunya? Belajarnya berapa? Kan iya. Nah, kalau dia mau mengaku ahlus sunnah, tidak seperti itu caranya. Berhusnuzon kepada ahlus sunnah yang lain, kecuali dia meyakini yang ahlus sunnah diyakini sebagai hizbi ya, maaf. Berat. Demikian pula buah masih pencit lah, masih belum bisa dipanen, masih pencit. Mangga misalnya dipaksakan untuk matang, kecut rasanya. Itu kalau dia mau makan bisa kecut, bisa membahayakan lambungnya ketika punya asam lambung. Nah, makanya min fikhi rajul alladhi ya'rifu qadra nafsi, termasuk pandainya seseorang, pinternya seseorang, faqihnya, alimnya seseorang itu faham tentang kadar dirinya. Faham tentang kadar dirinya. Bayangkan. Para kita tidak menyatakan asatidz itu maksumin lah. Mereka duduk di depan Syekh Masyaikh Ahlus Sunnah. Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Mukbil duduk. Syekh Soleh Fauzan duduk di depan mereka. Hafizahumullah, rahimahumullah. Tidakkah ada uzur untuk menanyakan, kenapa antum kok demikian ya akhi? Itu kan semestinya. Kok bisa dibagi, ini aplikasinya ini untuk orang awam, ini untuk seperti itu. Atau begini, kok gak mau live, kok begini, kok begitu. Kenapa ya akhi? Oh begini. Seperti itu kan mestinya, bukan langsung menghukumi. Ya beda permasalahannya kalau ada yang menyatakan babi itu betul-betul halal. Wis, halal. Apapun permasalahannya, tidak perlu ditanyakan. Kenapa akhi antum menghalalkan babi? Dalam keadaan antum tidak menyatakan kalau darurat ini halal mutlak. Kenapa demikian antum? Tidak perlu. Kalau langsung seperti itu, kata-katanya. Nah, makanya ini penting pelajaran ilmiah bagi kita agar kita beradab. Belajar akhlak, belajar adab. Sehingga tidak serampangan dalam berucap. Barakallahu fiik. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, dan masih ada lagi asar-asar yang lain yang semangat dengan ini. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, tidaklah perangai hati-hati, perangai tidak tergesa-gesa itu ada pada seorang, kecuali akan menghiasi, akan mempercantik dia, akan memperindah bagi dia. Dan ketika perangai hati-hati, perangai betul-betul sangat waspada dan hati-hati, lemah lembut ada dicabut oleh Allah, a'udzubillah illa syanah, dia akan jelek, akan ruwet. Wal'iyadu billah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, bahwa Yahudi Yahudi dan Nasara itu menyembunyikan al-haq. Mereka sembunyikan. Mereka enggak mau menyampaikan kepada umat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Enggak mau mereka. Nah, dan sudah diterangkan kemarin, nah, oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang penjelasan kondisi orang Yahudi yang mereka pun juga demikian, bahwa tahu orang Yahudi Nasrani itu Rasulullah SAW nanti akan kiblatnya itu pindah ke Ka'bah, tahu mereka kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tersebut dalam kitab-kitab mereka di Taurat dan Injil gitu loh. Tetapi mereka mengingkari adanya kiblat Mekah itu, Ka'bah itu, diingkari oleh mereka. Dan mereka sembunyikan ilmu itu, padahal mereka faham, mereka mengetahui. Oleh karena itu, wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu min ghairil yahudi wan nasara hatta minal muslimin man katama al-haqqa wa lam yubayyinhu linnas fa innahu ala tariqatil yahud wan nasara. Ini sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu secara lebih rinci, bahwa dari kalangan kaum muslimin yang menyembunyikan al-haq dan tidak mau menerangkan kepada umat manusia tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syar'i, tanpa ada uzur yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah, maka berarti dia berada di jalan atau menempuh caranya orang-orang Yahudi. Tetapi ketika itu ada uzur syar'i yang dibenarkan, nah, dalam sekian hadis yang sahih, sehingga Imam Bukhari sendiri memberikan dalam kitab sahihnya bab wujud kitab manil ilm, bab wajibnya menutupi ilmu. Nah, begitu. Itu yang seperti itu memerlukan penjelasan dari para ulama ahlus sunnah. Tapi kalau Yahudi betul-betul menutupi dan mengingkari, nah, menutupi ilmu itu bagi kaum, tidak untuk kaum yang lain, atau jangan dulu disampaikan sekarang, harus nanti setelah itu sampaikan. Nah, dan itu yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran maupun surat Al-Baqarah. Wa idza aqada Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu lin-nas wa la taktumunahu farabadhuhu wa ra'dhuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila washtaru bihi tsamanan qalila. Ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara, agar apa perjanjiannya? Agar diterangkan kitab itu kepada umat manusia, jangan disembunyikan. Mereka langsung nabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka lempar janji itu ke balik punggung mereka, dan mereka lebih memilih hal itu dan menukar hal itu dengan harga yang sedikit demi kepentingan duniawi wal iyadu billah dan yang semisalnya. Demikian pula di surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi ilmu yang kami turunkan, kata Allah, dari Al-Quran, bayyinat dan huda, petunjuk, setelah kami jelaskan, nah, hal itu untuk umat manusia dalam kitab, dalam Al-Quran, tapi tetap tidak mau diterangkan. Nah, demikian pula dalam Taurat atau Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dan Musa alaihi wassalam, tetap disembunyikan, tidak mau diterangkan, diingkari. Demikian pula Al-Quran misalnya dibuat seperti itu. Ulaika yal'anuhumullahu. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan dilaknat oleh semua makhluk yang ada. Na'udzubillah. Illa alladhina tabu wa aslahu. Wa bayyanu. Faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taubat wa aslahu, setelah taubat kemudian berbuat baik, memperbaiki dan berbuat baik, wabayyanu, dan menerangkan akan kesalahannya dan rujuknya kembalinya dia kepada al-haq, taubatnya dia dari kesalahan tersebut, yang seperti ini kata Allah, faulaika atubu alaihim, maka aku menerima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku, ini Allah SWT maha penerima taubat. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini di ayat ke 160 ini, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, raja'u amma hum alaihi minadz dzunub, mereka betul-betul taubat kembali dan sadar apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa tersebut. Nadaman wa ikla'an, menyesali betul, wa ikla'an dan mencabut betul, wa azaman ala adamil mu'awadah, dan berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Ini maknanya taubat. Jadi betul-betul dia menyadari akan dosa yang dia lakukan, penuh penyesalan dan dicabut betul, kemudian tidak mau mengulangi, betul-betul dia tekad untuk itu. Nah cukup. Wa aslahu, kata Allah, ma fasada min a'malihim fala yakfi tarkul qabih hatta yahsula fi'lal hasan. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri, berbuat baik dari apa yang mereka telah jelek amalan mereka tersebut. Tidak cukup meninggalkan jelek gitu aja, sampai dia betul-betul melakukan kebaikan. Hatta yahsula naam fihlal hasan. Naam. Dan tidak cukup. Walayak fi dhalika fil katim aydan. Hatta yubayina maka tamahu. Tidak cukup bagi orang yang menutupi ilmu tadi, sampai dia, naam, mau menjelaskan. Dia ninggalkan, tidak mau menutup lagi. Bisa aku tak mau menutup lagi ilmu ini. Tidak cukup. Sampai dia menjelaskan apa yang dia sembunyikan. Dan menampakkan apa yang disembunyikan. Fahadha yatubullah alaih. Yang seperti ini Allah terima taubatnya. Jadi bayyanu hatnam aslahu, kemudian bayyanu lagi, menjelaskan lagi. Kenapa demikian? Allah terima taubatnya, li'anna taubatullah ghair mahjub anha. Taubat Allah tidak tertutup bagi dia ketika dia menjalani sebab-sebab diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah Maha menerima taubat, at-tawwab, Maha menerima taubat. Naam, Ar-Rahim, penyayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, syartu qabuli taubatihim. Kembali kepada keterangan beliau di kitab Syarah Masail Jahiliyah ini, syarat diterimanya taubat mereka, al-bayan lima katamu. Fala takfi taubah al-mujmalah. Adanya menjelaskan, menjelaskan kepada umat manusia apa yang mereka sembunyikan. Tidak cukup tobat secara global. Anak tobat sudah, kami tobat, gitu aja enggak cukup. Lakin labu minal bayan, harus diterangkan. Wajib ala man alimal haqqo an yubayyinahu linnas. Barang siapa yang tahu tentang al-haq, wajib dia menjelaskan kepada umat manusia. Wala ishtari bihi tsamanan qalila. Dia jangan sampai menukar dengan harga yang sedikit demi urusan duniawi, demi kemaslahatan dunia, urusan syahwat hawa nafsu, dia korbankan al-haq. Jangan. Falayat tumuhu min ajli an yasula ala maslahatin min maslahat dunia. Jangan dia sembunyikan ilmu tersebut, al-haq tersebut, demi untuk meraih kemaslahatan dari kemaslahatan duniawi. Aw min ajli an yurdian nas, atau ingin supaya orang itu pada senang diri ke dia, disenangi orang, diridhai orang, dikagumi orang. Na'udzubillah. Wallahu ahaq an yukhsha. Allah lebih berhak untuk kita bertakwa dan takut kepadanya. Azza wa jal. Wa yurdhi, dan Allah berhak untuk kita mendapatkan ridha darinya. Wala yajuzu kitmanul haq liman qadira ala bayanihi wa idharihi. Aw liman qadara ala bayanihi wa idharihi. Maka tidak boleh menutupi al-haq bagi orang yang memang mampu menjelaskan dan menampakkan al-haq tersebut. Amma man lam yaqdir aw yakhafu bil bayan fitnah akbar. Adapun orang yang tidak mampu menjelaskan al-haq tersebut, atau ditahu khawatir takut ketika menjelaskan itu ada fitnah yang lebih besar di balik itu, fa innahu ma'dzurun. Yang seperti ini adalah ma'dzur, uzur bagi dia. Lakin man lam yakun indahu mani'un minal bayan. Naam. Tetapi bagi yang tidak ada padanya penghalang untuk menjelaskan, wa innama katamal haqqa min ajli ruhbatihi huwa wa maslahatihi huwa, fa hadza yal'anuhu Allah wa yal'anuhu al-la'inun. A'udzubillah. Kalau tidak ada yang menghalangi dia untuk menjelaskan, bukan memilih fitnah yang lebih ringan, bukan tidak ada uzur syar'i istilahnya, bukan karena enggak mampu, al-muhim tidak ada alasan dan uzur syar'i dia tidak menyampaikan tersebut, tapi dia menyembunyikan betul-betul ingin sesuatu urusan duniawi, baik masalahnya dia maupun masalah-masalah yang lainnya yang rendah, maka yang seperti ini Allah melaknatnya, dan juga makhluk Allah yang lain pada melaknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa makna laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Sementara seorang hamba Allah itu masuk ke jannahnya, ke surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berbangga dengan amalannya. Tanpa rahmat dari Allah tidak akan masuk ke jannahnya, ketika dia hanya bangga dengan amalannya. Oleh karena itu, beramal ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlussunnah wal jamaah. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, fahadihi sifatul yahud, wahya muntabikatun ala kulli man katamal haq. min ajli ittiba'il hawa walam yubayyinhu linnas. Inilah sifatnya orang-orang Yahudi, dan ini juga diterapkan, atau ini juga dikategorikan, digolongkan siapa saja yang menyembunyikan al-haq tanpa ada udzur yang syar'i, tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syar'i, namun demi mengikuti hawa nafsunya dan tidak menjelaskan kepada umat manusia kaum muslimin. Wa idza su'ila an hukmin mas'alatin ajaba bi ghairil haqq, naam wa huwa ya'riful jawab as-sahih. Ketika ditanya tentang hukum satu masalah, dia menjawab bukan dengan al-haq. Naam, karena kalau dijawab dengan al-haq, urusannya imma kehilangan pengikut, wa imma kehilangan harta dunia, wa imma takut ditinggalkan pengikutnya, wa imma takut dimusuhi temannya atau sahabatnya atau gurunya atau yang lain, yang urusannya bukan urusan syar'i, urusan hawa nafsu atau duniawi syahwat. Kondisi dia faham tentang jawaban yang sahih. Fahada min kitmanil haq. Ini masuk dalam kategori menutup al-haq, menutupi al-haq. Wallahu jalla wa ala amara biqaulil haq walau ala nafas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintah kepada hambanya, nah, agar berucap al-haq walaupun kepada diri sendiri, walaupun kepada dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kunu qawwamina bil qist, hendaklah kalian betul-betul menegakkan keadilan, syuhada lillah sebagai saksi karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai saksi karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun atas diri kalian, awalidaini atau kedua orang tua kalian, naam, wal akrabin atau keluarga dekat kalian, hendaklah kalian ucapkan, kalian tegakkan keadilan. Kata Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin, dalam tafsir ayat ini, an yakunu qawwamina bil qist syuhada'an lillah. Allah memerintah kepada hambanya orang-orang mukmin agar mereka betul-betul menegakkan keadilan, menyampaikan al-haq, menjadi saksi di atas al-haq karena Allah. Naam, wal qawwam sifatul mubalaghah. Qawwam itu dalam bentuk sifat mubalaghah, dalam bahasa Arab bentuk mubalaghah, yaitu sangat atau sering. Hendaklah kalian sangat sangat tegakkan keadilan. Nah, terhadap apa? Terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Nah, hak-hak Allah, adil dalam hak-hak Allah ialah jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu disalurkan, dipergunakan untuk maksiat kepada Allah. ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya kemudian disalurkan, digunakan untuk maksiat kepada Allah, dia tidak adil. Kata Sayyidina Rahimahullah, fal qistu fi hukukillah an la yusta'ana bini'amihi ala maksiatin. Bahkan yang harus dilakukan dalam rangka dia berbuat adil, segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk disalurkan, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hak kepada kepada hamba Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.